apakah aku menggunakan bahasa Inggris padahal bukan suatu dalam suatu kebutuhan, misalkan untuk membuat poster agama atau islami, namun dengan bahasa Inggris dengan maksud sekedar gaya saja. Kita tidak perlu berbangga-bangga dengan bahasa mereka, bahasa orang-orang kafir. Dan itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtidah Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah untuk membedakan dari orang-orang kafir, sehingga jangan memakai bahasa-bahasa mereka untuk berbangga-banggaan. Tetapi kalau diperlukan bahasa Inggris, tidak mengapa. Misalnya kita tulis tadi dalam bahasa Inggris, tujuannya bukan berbangga-banggaan atau bergaya-gayaan, tetapi karena kita berkeinginan tulisan tadi dibaca oleh orang seluruh dunia, karena bahasa Inggris banyak dimengerti oleh dunia, maka kita memakai bahasa yang mereka bisa pahami. Barakallahu fikum.